العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan akhir-akhir yang berkah insyaallah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuduah dan teladan kita dalam menjalani hayat ini. Jazakumullah khairan kepada Syekhuna Al-Ustaz Dr. Abdul Somad yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di CIDI, ya. Adalah sebuah organisasi masyarakat yang ada di Sydney, sentral dakwah dan edukasi, ya, dan pendidikan di Sydney. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat di Sydney pada khususnya dan di Australia pada umumnya dan seluruh orang-orang yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Sedikit Ustadz perkenalan kita tentang Masjid Al-Hijrah adalah salah satu masjid yang tertua di Sydney, ya, yang masyarakat Indonesia, yang dibangun oleh masyarakat Indonesia. Dulunya bekas gereja, kemudian dibeli, dan sampai sekarang alhamdulillah kita bisa manfaatkan sebagai masjid, tempat aktivitas dakwah, untuk kegiatan ceramah, kemudian TPA buat anak-anak Indonesia yang ada di sini, ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekian lama, ya, dan mudah-mudahan bisa berjalan terus di sini. Cuman sekarang kondisinya karena COVID-19 ini, jadi aktivitas ditutup sementara. Ya, jadi kita online selama Ramadan. Baik, mungkin tidak memperpanjang mukadimah Ustaz. Pada malam hari ini kita langsung saja kepada tausiah dari antum. Falyatafaddal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Arif Taufik. Kami sama-sama ke Mesir tahun 1998. Kemudian menyambung silaturahim beberapa tahun yang lalu, saya dibawa oleh saudara kami, sahabat kami dari Aceh, Riza, seangkatan juga, ke Sydney, ke Melbourne. Kemudian bertemu dengan kawan kami seangkatan juga, yaitu Dr. Andre Rosadi, yang sekarang sudah kembali ke UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Ternyata hari ini kita bisa bersilaturahim lagi, meskipun tidak bertatap muka langsung. Tapi insya Allah hati kita selalu bersama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Amin, amin. Jamaah yang berada di Sydney secara khusus maupun di Australia pada umumnya dan lebih umumnya lagi dimanapun berada yang mengikuti, menyaksikan program kita pada petang hari ini. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari ma'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Lalladhi Bibakkata, yang berada di kota Bakkah. Nama lain dari Makkah. Nama lainnya juga adalah Ummul Qura. Bangunan pertama di atas muka bumi bukan istana. Bangunan pertama di atas muka bumi bukan bangunan situs. Bangunan pertama di atas muka bumi adalah yang ada di kota Bakkah, yaitu Masjidil Haram. Setelah itu bangunan yang kedua juga masjid, yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina. Sahabat bertanya, kam bainahuma ya Rasulullah, berapa jarak antara duanya? Kata Nabi, 40 tahun. Oleh sebab itu, maka bangunan pertama ini menunjukkan peradaban yang pertama. Manusia ketika menetap di atas muka bumi ini berpindah-pindah, nomaden, dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Disebut dengan badawah. Badawah tidak bisa menciptakan peradaban. Yang bisa menciptakan peradaban hanya orang yang mau menetap di suatu tempat. Hadarah. Hadar artinya hadir, datang, menetap. Dan orang menetap itu apa yang pertama dibangun? Rumah dibangun, roboh. Yang pertama dibangun adalah masjid. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia, bil khusus di Sydney, mereka sedang membangun sebuah peradaban berawal dari masjid. Masjid Al-Hijrah. Hijrah. Mungkin makna hijrah adalah ketika mereka pindah dari Indonesia ke Sydney, dari negara lain ke suatu negara, ke suatu tempat. Tapi makna hijrah kata Nabi, man hajara manahallahu anhu. Hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT. Meninggalkan narkoba, meninggalkan khamar, meninggalkan selingkuh, meninggalkan zina, meninggalkan perbuatan yang diharamkan Allah, meninggalkan riba. Itulah orang yang hijrah. Jadi dua sendi sudah dibangun oleh saudara-saudaraku, masyarakat Muslim Indonesia di Sydney. Yang pertama, membangun peradaban dari masjid, Masjid Al-Hijrah. Yang kedua, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Kata Shakespeare dari Inggris. Tapi dalam Islam nama adalah doa. Nama adalah identitas. Nama adalah harapan-harapan masa depan. Maka makna hijrah menjadi sebuah nama yang dikabulkan Allah SWT. Walaupun sekarang COVID-19 membuat kita tidak lagi bisa berkumpul di masjid hijrah. Mungkin kita bisa tahun-tahun sebelumnya bisa berbuka bersama, kumpul. Salat tarawih, kumpul. Salat witir, kumpul. Tadarus, kumpul. Itikaf, kumpul. Idul fitri, kumpul. Hari ini kita dipisahkan. Jangan bersedih, jangan kecewa. Kita bisa beribadah. Di Indonesia, saya mengajak jamaah masjid tetap berkumpul dalam momen saling tolong-menolong membantu. Hari ini kita tidak berkumpul secara fisik, tapi hati kita berkumpul. Kita tetap bersama. Kumpullah dalam grup WhatsApp. Berkumpullah dalam grup-grup yang kita buat di sebuah komunitas di Instagram atau di Facebook. Bukan hati kita. Ada program-program besar, program pendidikan anak-anak kita. Setelah kita buat sebuah komunitas Masjid Al-Hijrah, apa plan ke depannya? Insya Allah ini akan berakhir, COVID-19 ini akan berakhir. Berikut yang paling penting adalah pendidikan anak-anak kita. Apalagi tinggal di negeri minoritas Muslim. Maka yang paling penting adalah pendidikan tiga, yang pertama akidah. Bagaimana menanamkan mereka berpegang kepada akidah la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada yang benar-benar disembah kecuali Allah, la mahbubah bihaqin illallah, tidak ada yang benar-benar dicintai kecuali Allah, la maujudah bihaqin illallah, tidak ada yang benar-benar wujud, sebenar-benar wujud kecuali Allah. Kita wujud, tidak ada. Tapi keberadaan kita ini sementara, kita akan mati, kita akan hilang, kita akan musnah. Yang kekal abadi hanya Allah. Maka bergantunglah pada yang kekal abadi. Tidak tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, syariah, hukum, fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad. Kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa menjadi muslim di Sydney adalah ketika alumni-alumni Al-Azhar. Temu banyak alumni-alumni Al-Azhar. Azhar simbol dari wasatiyah. Adamul itfad wa tafrid. Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, pertengahan. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya berpegang kepada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Akhlaknya pula akhlakul karimah, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, mensucikan diri dari sifat angkuh, sombong, takbur, riya, sum'ah, hubbul jah, hubbus syuhrah, suka popularitas, suka dunia. Setelah itu hati yang sudah bersih dari penyakit batin tadi diisi dengan qarrub ilallah, muraqabatullah, disaksikan Allah, meyakini bahwa kita dilihat, dipandang oleh Allah, diisi dengan zikir, dengan ridha, dengan ikhlas, dengan tawakal. Ini semua saya yakin dan percaya ke depan bangunan-bangunan, rumah-rumah, apartemen-apartemen yang cantik, yang indah dibeli hari ini akan diwariskan kepada anak-anak. Setelah itu kita pun akan mati, meninggal dunia. Berapa banyak dulu orang-orang Indonesia yang hebat di Sydney, tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Tapi Masjid Al-Hijrah insya Allah akan kekal abadi. Mada mati samawat wal ardh. Maka perlu lagi kita bebaskan apa yang perlu dibebaskan, apakah itu kelas, apakah itu apartemen untuk bantuan anak yatim, fakir miskin. Itulah sesungguhnya yang sedang kita tanam. Apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai nanti di hari masa akan datang. Saya pikir komunitas masyarakat Indonesia di Sydney, khususnya Australia pada umumnya, sudah membuat satu langkah yang maju. Ke depan kita berharap ini semakin besar dan semakin kuat. Dan negeri-negeri lain, tempat Muslim sebagai minoritas bisa membuat acuan, contoh yang ada di Sydney, insya Allah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini demikian, Al-Mukarram, Tuan Guru, Ustaz Arif, topik. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz Arif. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas pengantarnya dialog kita pada malam hari ini. Yang ingin kami dengarkan dari Antum, Ustaz, tausiah, nasihat, bagaimana kita menghadapi sisa-sisa dari bulan Ramadan ini, ya, 10 malam terakhir ini. Kira-kira mungkin Ustaz bisa bantu kita fokusnya di mana kita. Ya, yang tentu yang jelas adalah kita mencari malam Lailatul Qadar. Kalau bisa Ustaz, tolong jelaskan kepada kita apa amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini sehingga Ramadan kita ini tidak menjadi sia-sia. Yang pertama, malam itu siang insya Allah kita semua puasa. Artinya tidak ada ragu sedikit pun bahwa siang kita puasa. Tinggal lagi amalan malam. Karena malam ini kita mesti qiyam. Qiyam itu artinya tidurnya sedikit saja. Qiyam secara bahasa artinya tegak berdiri, melek, tidak tidur. Jadi apa yang kita isi pada malam itu, pertama definisi malam dulu. Yang disebut dengan malam itu adalah dari mulai isya ke azan subuh. Kalau dari tenggelam matahari ke isya, dari tenggelam matahari azan maghrib ke isya, itu malam juga. Tapi tidak bisa kita isi tahajud. Karena tahajud, definisi tahajud setelah isya. Oleh sebab itu, tentu jam malam di Australia beda dengan di Indonesia. Jadi kalau kita hitung jam 8 malam di Indonesia, jam 8, azan subuhnya jam 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana supaya selama 9 jam ini efektif? 9 jam. Kalau di Indonesia, di Australia hitung sendiri, kita mungkin beda 2 jam, 3 jam. Tapi yang jelas dari isya ke subuh ini efektif. Nah, saya langsung saja prakteknya. Pertama, sholat qabliyah isya. Setelah itu, sholat isya. Setelah sholat isya, ba'diyah isya. Setelah itu, sholat tarawih. Kalau sanggup, satu juz. Kalau tidak sanggup, satu juz, setengah juz. Kalau tidak juga sanggup, seberapa mampu. Yang tidak hafal bisa melihat pakai mushaf, Quran besar di depan. Lalu kemudian setelah itu ditutup dengan witir. Nah, jadi kalau kita total dari mulai qabliyah isya, isya, tarawih, tarawih, witir, itu lebih kurang sekitar 1 jam atau 1 jam setengah 90 menit. Kemudian kita isi lagi setelah itu dengan tadarus membaca Al-Quran. Mengejar khatam. Bagi yang belum bisa baca Quran, usahakan ikroknya. Usahakan terus. Insya Allah walaupun belum bisa baca Quran, niatnya sudah sampai. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang berniat, pahalanya tidak sempat melaksanakan amalnya. Innamal a'malu binniat. Segala amal diawali dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ini di awal malam. Jadi kalau kita urutkan dari mulai qabliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus baca Quran, maka insyaallah kalau start jam 8, 9, 10, selesai 10, lalu kemudian cepat istirahat, cepat tidur supaya bangun malam. 11, 12, 1, 2, 4 jam. Jam 2, bangun. Jam 2 bangun yang pertama kali dilakukan adalah sholat sunat wudhu. Hadisnya riwayat daripada Bilal bin Rabah. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah wudhu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak melafazkan niat dalam hati saja. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Nau, yang biasa, kul huwallah, alam nasrah, wadduha, terserah bebas. Selesai sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Karena kita banyak silap salah. Dalilnya, ma min muslimin yudhnibu zamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatathahhar, mandi bersuci, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat. Lalu kemudian minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Sholat sunat taubat. Setelah itu sholat sunat hajat. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Doa yang paling afdal adalah didahului dua sholat, dua rakaat sholat sunat. Apa namanya? Ya sesuai dengan hajat kita, sholat sunat hajat. Setelah itu barulah kita sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud terserah berapa rakaat. Nabi SAW 11 rakaat dengan witir. Tapi kalau mau ditambah lagi, Imam Ahmad bin Hanbal sholat sehari semalam 150 rakaat. Ketika dia sudah sakit, keluar dari penjara, fitnah, mu'tazilah. Sebelum itu, salah sami ati rakaat, 300 rakaat. Lalu kemudian Imam Sajjad, Sajjad karena banyak sujud, namanya Imam Ali, bergelar Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah karena ibadahnya banyak. Dia bersujud alfu rakaat, sehari semalam 1000 rakaat. Nah, jadi masalah jumlah rakaat ini terserah berapa rakaat yang kita mampu sesuai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Setelah sholat sunat tahajud, tidak lagi sholat witir. Karena tadi sudah tarawih witir. Tapi kalau setelah tarawih dia tidak witir, maka ditutup witirnya setelah sholat sunat tahajud. Lalu kemudian setelah itu, lanjutkan lagi baca Quran. Kejarkan khataman untuk, yang kemarin sudah khatam, alhamdulillah. Yang belum bisa baca Quran, teruskan ikra'nya. Yang sudah khatam, jangan merasa enjoy, ah saya sudah khatam. Ingat, ulama-ulama itu khatamnya, kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, sittina khatamah. Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam. Imam Bukhari juga demikian. Oleh sebab itu, maka khatam kita ini belum ada apa-apa. Mereka membagi ada khatam malam, ada khatam siang. Ada khatam dalam sholat, ada khatam di luar sholat. Nah, kita belum lagi mampu, maka kejar prestasi untuk ibadah ini. Nah, ini dua sesi. Ba'da Isya sekali, tengah malam. Yang ketiga adalah subuh. Diawali dari habis makan sahur, banyak-banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak istighfar. Man lazim al istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Segala rezekinya diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu banyak beristighfar, mau 100 kali, 200 kali, 500 kali, 1000 kali, bagus. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Setelah sahur, menunggu azan subuh. Setelah itu salat subuh. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh jangan tidur. Cuma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir min Allah. Hatta tatlu'a syam, sampai terbit matahari. Suma yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, jadi insyaallah masih ada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. 5 malam lagi. Nah, insyaallah 5 malam ini kita isi dengan 3 tadi. Habis isya, tahajud malam, menjelang subuh. Nah, insya Allah 3 kali 5, 15 kali kita rutinkan ini, berkualitas malam kita insya Allah. Nah, saya kira dalil beserta teknisnya sudah saya sampaikan secara detail, Tuan Guru. Wallahu'alam. Jazakumul khairan, Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa dari bulan Ramadan ini menjadi berkah, begitu ya. Karena ya, kalau orang berlomba itu kan di akhirnya finishnya ya. Mudah-mudahan ya, kita ini masuk finishnya jadi orang yang muttaqin insyaallah, Ustaz. Ada yang menarik yang sering orang bertanya, Ustaz. Yang pertama itu adalah tentang malam Lailatul Qadar itu, apa tanda-tandanya? Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang tanda orang sudah mendapat malam Qadar itu? Nah, ini sering jadi pertanyaan, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Makna qadar ada 3. Yang pertama qadar, fulanun lahu qadar. Si fulan punya qadar, punya kemuliaan. Malam qadar, malam yang punya kemuliaan. Yang kedua, qudira alaihi rizquhu. Disempitkan rezekinya. Qadar artinya sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena pada malam itu seandainya malaikat itu dalam bentuk daging, tubuh, dunia ini sempit. Saking banyaknya dia. Yang ketiga, qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Qadar artinya takdir. Karena pada malam itu ditetapkan takdir secara detail untuk setahun ke depan. Memang betul takdir kita sudah ditulis secara umum di Lauhil Mahfuz. Tapi rinciannya untuk detail setahun ke depan pada malam Lailatul Qadar. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Dibahas, ditetapkan segala perkara yang bijaksana pada malam Lailatul Qadar. Itulah makna inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu? Allah yang bertanya, Allah sendiri yang menjawab. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa dengan angka 1000 bulan? Dua jawaban. Yang pertama, 1000 bulan itu lebih 80 tahun. Karena memang dulu di kalangan Bani Israel ada 4 orang. Amalnya 80 tahun. Malamnya tidak tidur. Siangnya jihad fisabilillah. Malamnya qiyamul lail. 80 tahun. La ya'sunallaha tarfat ta'inin. Tak pernah melawan Allah walau sekedip mata. Dengar cerita itu sahabat merasa sedih. Karena amal kita tak sampai 80 tahun. Andai umur kita 80 tahun pun malamnya kita tidur, siangnya kita cari rezeki. Oleh sebab itu diturunkan Allah, kalau kau dapat Lailatul Qadar, amalmu lebih mulia daripada Bani Israel yang 80 tahun tidak tidur tadi. Maka bahagialah. Makna kedua dari Lailatul Qadar adalah, 1000 dalam angka Arab itu adalah puncak. Karena dalam Arab itu 1 juta alfu alfi, 1000-1000. Oleh sebab itu maka yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu bukan 1080 tahun. Tapi yang dimaksud adalah puncak, limit batas terakhir. Itu makna kedua. Jadi kalau kita lihat, Allah tidak menjelaskan dalam Quran, Lailatul Qadar itu pohon kayu tumbang, Lailatul Qadar itu air jadi beku, tetapi dia lebih pada fokusnya ke amal. Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramallah kamu. Kalau kita diberikan pilihan-pilihan yang begitu banyak, ada malam pertama, ada malam kedua, ada malam ketiga, ada malam kelima, ada malam ketujuh, ada malam kesembilan, maka orang yang cerdas, dia isi saja malam-malam ini secara keseluruhan. Maka kita isi. Yang lalu sudah lewat, anggap apa boleh buat. Tapi ada 5 malam lagi, kita isi. Khairum min alfi syahri. Tanda-tandanya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat dan ruh. Ruh di situ maknanya dua. Yang satu, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jibril alaihissalam. Makna ruh yang kedua adalah ruh-ruh orang-orang soleh. Ruh wali-wali Allah. Ruh nabi-nabi. Turun. Apa maknanya? Walladzi anzala sakinata, turun ketenangan. Karena malaikat itu kalau turun dia bawa ketenangan. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung dan anjing. Karena dia tidak mau satu majelis dengan yang tidak tenang. Maka diturunkan ketenangan. Pada malam itu kita merasakan suasana yang amat sangat tenang. Lalu kemudian pada waktu paginya, matahari terbitnya redup. Kenapa redup? Karena malaikat itu jismun nuraniyun. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya malaikat yang begitu banyak membuat matahari redup, tak kuat cahaya matahari. Kalau sudah ada bulan purnama, maka hilanglah cahaya bintang gemintang. Kalau sudah ada lampu sorot, hilanglah cahaya lampu 100 watt, apalagi 5 watt. Ya, jadi matahari pun kalah dengan cahaya matahari, cahaya malaikat-malaikat yang luar biasa. Ada ketenangan, matahari paginya redup, tapi sebetulnya tanda-tanda fisik itu tidak terlalu berarti. Tanda yang paling penting adalah setelah Lailatul Qadar, ada perubahan dalam hati. Dulu hati sombong, angkuh. Setelah Lailatul Qadar, rendah hati. Dulu hati keras, susah meneteskan air mata. Setelah Lailatul Qadar, bawaannya mau menangis. Dulu sebelum Lailatul Qadar, perlit, bakhil, medit, kedekut. Setelah Lailatul Qadar, orangnya suka dermawan. Dulu mendengar azan, risau. Setelah Lailatul Qadar, mendengar azan, hati rindu, iba, ingin menangis, segera ke masjid. Inti dari Lailatul Qadar adalah ada perubahan. Allah sengaja rahasiakan. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat taubat, taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat usta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat satu titik doa hari Jumat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa ada roja dan khauf. Roja senantiasa berharap. 5 malam lagi pun kita harap-harap. Dan ada khauf, kita takut jangan-jangan inilah Ramadan kita yang terakhir. Begitu agaknya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini sudah mulai ada masuk pertanyaan Ustaz. Mungkin kita bisa bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin tadi sudah ada terjawab sedikit ya. Apakah benar jika amal kita diterima atau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita akan berubah setelahnya menjadi insan yang lebih baik? Mungkin tadi sudah disinggung sedikit tadi. Insya Allah. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, yang berkaitan dengan Lailatul Qadar juga. Kalau merasa di pagi hari, sinar matahari cerah, tapi tidak menyakitkan, dan perasaan damai melanda, Apakah ini bertanda bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk saya saja atau juga untuk semua orang yang juga menikmati indahnya cahaya hangat itu? Nah, ini dua pertanyaan, Ustaz. Kalau ada dua orang tidur di kasur yang sama, apakah dua-duanya dapat Lailatul Qadar? Tidak. Yang dapat Lailatul Qadar yang dikehendaki, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam itu turun Lailatul Qadar, semua orang beriman itu dapat? Tidak. Yang dapat itu adalah orang yang dikehendaki Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang berusaha. Jadi masalah ini ada terbagi dua. Satu dari diri si manusia itu ada usaha, ada mujahadah. Satu dari Allah Ta'ala, Allah memilih. Usaha dari kita, pilihan datang dari Allah. Lalu bagaimana sikap kita? Husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. In atani yamshi, kalau hambaku itu datang kepada aku berjalan, atar ataituhu harwalah, aku akan datang mendekati dia berlari, kata Allah SWT. Jadi kita husnuzan kepada Allah, kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, i'tikaf tiga tadi yang kita laksanakan, setelah isya, tengah malam, setelah subuh, maka insya Allah kita berhusnuzan, Allah berikan kepada kita. Kita hanya menerima ketetapan Allah SWT, fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal Allah, bertawakal kepada Allah. Kita berharap, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, barangkali sudah kita sudah ada yang 20 kali, 30 kali bertemu dengan Ramadan, 40 kali, 50 kali, 60 kali. Ya, sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan di lima hari terakhir ini kita bisa maksimalkan 3 waktu yang tadi disebutkan oleh Ustaz. Ada satu lagi Ustaz pertanyaan, ini kayak dari London ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, dengan adanya virus ini, sholat id di London dianjurkan untuk di rumah. Saya telah mendengarkan berbagai tata cara untuk mengerjakan sholat id di rumah, tapi tadi saya menerima selebaran di masjid dekat rumah di London bahwa sholat id baru bisa dilaksanakan di rumah hanya seandainya ada 4 laki-laki dewasa, termasuk imamnya, di rumah tersebut. Seandainya tidak ada 4 laki-laki dewasa, hanya boleh sholat sunnah biasa. Nah, yang benar yang mana nih Ustaz? Jadi apakah syaratnya ini atau bagaimana? Kalau dia berpegang pada mazhab Syafi'i, baru bisa sholat id lebih 40 orang. Sama seperti sholat Jum'at. Jadi yang disampaikan itu tadi adalah pemahaman dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Inna sholatal idi, sesungguhnya sholat id, sholat idul fitri, sholat idul adha, tan'aqidu sah, di arba'atin, dilaksanakan 4 orang. Imamun, 1 orang imam. Wasalasatin mu'tamin, 3 orang makmum. 1 orang imam, 3 orang makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Karena itulah jumlah minimal. Jumlah minim. Jumlah paling sedikit aqal pelaksanaan Jum'at jama', jumlah jama'. Nah, jadi 1 imam, 3 makmum sudah terlaksana. Apakah disyaratkan mesti laki-laki semuanya? Tidak. Oleh sebab itu kalau imamnya suami, ada makmumnya istri atau anak, maka mereka sudah melaksanakan, kalau mau melaksanakan mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Imam Zufar, Imam Laits bin Sa'ad. Tapi kalau ragu, pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau kurang dari 40, wa yusallil aidaini, salat Id al-munfarid sendirian di baitihi, di rumah. Nah, jadi yang ragu laksanakan salat sendirian, tidak pakai khutbah. Takbir 7 pertama, 5 kedua seperti salat sunnah. Wallahu a'lam. Ya, enggak boleh tuh yang enggak salat san ya. Enggak sholat pun enggak apa-apa karena sunat. Iya. Ya Ustaz, mau khairan Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Di waktu sahur paling baik beristighfar seperti yang Ustaz kan tadi. Atau mana yang lebih baik, kita membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, mana yang lebih baik Ustaz? Wahai Rasulullah, kata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Kalau saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu, apa yang saya ucapkan? Kata Nabi, ucapkanlah Allahumma innaka afun hibbul afwa fa'fu anna. Itu diucapkan banyak-banyak dari setelah sholat isya. Di sela-sela tarawih, di sela-sela witir, di sela-sela itu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari mulai setelah sholat isya sampai menjelang sahur. Tapi kalau sudah sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka lebih banyak beristighfar. Begitu tuntunannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana caranya supaya ba'da sholat subuh itu tidak ngantuk sementara malamnya kita itikaf atau tadarus? Kadang-kadang kan kalau baca Quran itu matanya langsung jadi 5 watt. Ya, kalau udah ke yang lain langsung 100 watt lagi. Nah, ini mungkin salah satu gimana caranya agar kita tidak ngantuk ya setelah subuh, setelah mungkin malam setelah qiyam segala macam, setelah subuh biar tidak ngantuk, apa kiat-kiat mungkin yang bisa Ustaz? Saya kalau mengantuk cuci muka. Jangankan setelah sholat subuh. Imam tarawih pun kadang ngantuk. Sedang imam tarawih itu kadang ngantuk. Salam begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lu cuci muka. Kadang 2 kali cuci muka. Nah, jadi mengantuk ini memang bukan kuasa kita ini. Masalah tidur ini kuasa Allah Ta'ala. Berapa banyak orang tidak bisa tidur. Sampai makan pil biar supaya bisa tidur. Jadi yang sahabat-sahabat tadi yang bisa tidur itu syukuri tidur itu. Tidurlah selagi masih bisa tidur. Tapi 5 malam ini tolong ditahan-tahan dulu. Cuci muka, beli pistol air semprot-semprot. Ya Allah. Ini ada satu lagi, Ustaz. Baik. Mengenai sedekah 10 malam hari terakhir Ramadan, bisakah dikumpulkan lalu diberikan sekaligus pada siang hari ke masjid dengan niatan untuk 10 malam terakhir? Mengingat masjid tutup, ini di Amerika, Ustaz, karena masih kondisi COVID-19. Jadi dikumpulkan itu, Ustaz. Afdalu shadaqati shadaqatu Ramadan. Shadaqah yang paling afdal, paling utama adalah shadaqah di bulan suci Ramadan. Adapun teknis pelaksanaannya, lebih banyak yang mendapatkan lebih baik. Lebih membutuhkan lebih baik. Itulah mengapa diatur setiap petang. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im. Dia seperti orang yang berpuasa. Jadi yang paling afdal itu kita masak banyak-banyak, kita siapkan, kita cari siapa yang paling membutuhkan. Tapi karena tidak bisa kita laksanakan karena COVID, akan setiap malam. Tidak juga bisa, kita rapel menjadi 1 kali, kita cari siapa yang paling memerlukan, butuhkan, kita berikan. Insya Allah tercapai. Substansi maknanya sudah tercapai. Apa yang diinginkan? Supaya di bulan ini mereka tidak sibuk mencari nafkah, supaya mereka fokus beribadah. Mereka juga sama seperti kita. Kita bisa beribadah karena kita mampu, mereka pun juga kita mampukan di bulan. Insya Allah pemberian kita, beras yang kita kasih, makanan pokok, uang sekian hari, menurut perhitungan kita itu cukup untuk bulan Ramadan ini, maka insya Allah niat kita sudah sampai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas penyampaian serta kiat-kiat menghadapi malam terakhir dari Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Syekhuna Al-Ustaz Omad, ya. Mudah-mudahan juga kita jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Karena kita belum tentu tahun depan kita belum tentu bertemu dengan Ramadan ini. Nah, sehingga 5 hari yang kita miliki ini jadikanlah malam yang sebaik-baiknya untuk bertaqarrub kepada Allah, menyucikan jiwa kita. Sehingga dengan kesucian jiwa itulah kita akan mendapat derajat takwa, dan ketakwaan itulah yang kita bawa ketika kita keluar dari Ramadan, sehingga itulah yang melindungi kita dari maksiat, dari dosa dan kesalahan. Sebelum kita tutup, Ustaz, kita minta antum membacakan doa kepada kita semua, ya, doa penutup dari acara kita malam hari ini. Silakan, Ustaz. تفضل يا تفضل استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نتوسل اليك بحق سوره الفاتحه kami mohon kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan firman-Mu surat Al-Fatihah antu farij kurubana lepaskan kami dari segala wabah bencana bil khusus wabah COVID-19 Allahumma dafa'an al-waba Allahumma dafa'an al-waba Allahumma dafa'an al-waba Allahumma ja'al qulub Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik satukan hati kami bil khusus jamaah komunitas masyarakat muslim Indonesia di Sydney di Australia satukan hati jangan sampai terjadi pecah belah bersatu dalam ikatan ahlu sunnah wal jamaah satukan oleh Quran dan sunnah ya muqallibal qulub engkau yang membolak-balikkan hati sabit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu ala ta'ati dalam ketaatan kepadamu Allahumma ansurna fa anta khairun nasirin tolong kami engkau lah sebaik-baik penolong hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma arzuqna lailatul qadri berikan kami lailatul qadar ya Allah khairun min al fahri agar amal kami mendapat kelipatan ganda lebih baik daripada 1000 bulan Allahumma anzilis sakinata ala qulubina turunkan kesenangan ketenangan kedamaian ke dalam hati kami ya Allah Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami bisa berwakaf membangun masjid menerima anak-anak yatim fakir miskin memberikan santunan Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik Allahumma arzuqna al-amata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda berikan kami istiqamah dalam hidup kami bil khusus saudara-saudara kami yang tinggal sebagai minoritas di negeri-negeri yang besar ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin jazakumul khairan kepada anukaram al-ustad Dr. Abdul Somad atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada antum bisa atas, melakukan dakwah, memberikan pencerahan kepada umat, menguatkan langkah-langkah antum dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa bertemu secara fisik di Sydney, di Australia. Kita tunggu kedatangan antum di sini. Baik. Bisa bertatap muka dengan jamaah Masjid Al-Hijrah dan masyarakat Indonesia di Sydney yang kedua kalinya insyaallah. Insyaallah. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis dan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.